cita tibalah heuleuh hoyong boga motor Vespa dina taun 75 Vespa anyar kaluaran panggalna moarek bisi ngaganggu ka batur terutama keamanan kade. Sing kalitinya sing apik kade. Ulah deui-deui eta mah kitu kebut-kebutannya. Hayo kelar. Cita-cita tiba hoyong boga motor Vespa dina taun 75 Vespa anyar kalu kebut-kebutan kieu. Nah kumaha teh? Ala ilah ilah. Kade-kade. Hei, Neng. Nah kumaha teh? Make motor teh rasa maneh teuing. Ulah sok kebut-kebutan bisi ngaganggu ditabrakan ke jeung batur kumaha. Si ngagugu nya ngarah aman, ngarah sehat kana badannya. Jagi ketertiban. Sok, kelar. Cita-cita tiba Sok loba motor.